Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu Rabbuna wa yirdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Fayma asyral ikhwa rahimani wa rahmakumullah. Di pembahasan kita pada malam hari ini, kita masih membacakan risalah dari Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, yang berkisar pembahasan seputar al-ilmu fadluhu wa syarafuhu, tentang ilmu syar'i, keutamaannya dan kemuliaannya. Pada sisi yang ke-35 ini, beliau rahimahullah menyebutkan bab al-ghibtatu fil ilm, perasaan iri atau berkeinginan dalam bab al-ilm. Ketika seseorang diberikan ilmu oleh Allah Azza wa Jalla, maka muncul adanya rasa khibtah, rasa keinginan agar dia memiliki ilmu sebagaimana ilmu yang dimilikinya. Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala berdalil dalam sisi yang tadi kita sebutkan, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la hasada illa fitnatain, tidak boleh hasad kecuali pada dua keadaan. Keadaan yang pertama yang kita dianjurkan untuk memiliki sifat hasad tersebut, dan ini ditafsirkan oleh mereka para ulama dengan makna al-ghibtah, rajulun atahu Allah malan. Kita dianjurkan untuk memiliki rasa ghibtah, rasa iri terhadap seseorang yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada dirinya harta. Fasallatahu ala halakatihi fil haqq, maka dia pun menghabiskan harta yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla tersebut dalam perkara kebenaran. Dia infakkan di jalan Allah Azza wa Jalla. Tidak ada di sana jalan yang dianjurkan bagi dirinya untuk berinfak dalam perkara kebenaran, melainkan dia infakkan hartanya. Ini seseorang seperti ini, kita dianjurkan untuk memiliki sifat ghibtah, kita iri kepada orang tersebut. Wa rajulun atahu Allahul hikmah, orang yang kedua adalah seorang yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada dirinya hikmah. Fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha, ia pun bisa memutuskan dengan hikmah yang Allah berikan untuk dirinya, dan dia bisa mengajarkan hikmah ini kepada yang lain. Yang dimaksud dengan hikmah di sini yakni al-ilm, diberikan ilmu oleh Allah Azza wa Jalla sehingga dia bisa memutuskan sesuatu dengan ilmunya, dan dia bisa mengajarkan ilmunya tersebut kepada orang selainnya. Maka orang yang seperti inilah kita dianjurkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk kita memiliki sifat ghibtah, rasa iri kepada orang tersebut. Di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dengan konteks lafaz hadis la hasada, tidak boleh hasad pada dua perkara yang tadi kita sebutkan, menunjukkan kepada perkara-perkara selain dari dua perkara yang disebutkan dan dikhususkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini, tidak boleh bagi seseorang untuk dia memiliki sifat iri. Menunjukkan rasa iri yang dimiliki oleh seseorang dalam perkara-perkara yang tidak berhubungan, berkaitan pada salah satu dari dua perkara yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka itu termasuk dari sifat hasad yang madmum, hasad yang tercela, yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Yang menjadi syahid, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengategorikan seseorang yang Allah berikan al-ilm sebagai seseorang yang kita dianjurkan untuk memiliki rasa ghibtah, rasa hasad, rasa iri dengan pemberian Allah Azza wa Jalla kepada dirinya. Kita sebutkan penjelasan dari Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah. Fa'akhbara sallallahu alaihi wasallam, di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan, annahu la yanbaghi li ahadin ayyahsuda ahadan, tidak selayaknya bagi seseorang untuk dia memiliki rasa iri kepada orang lain, siapapun dirinya. Ya'ni hasada ghibtah, ya'ni maksudnya di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan makna hasad dengan hasad ghibtah, dan kemudian beliau menyebutkan definisinya. Artinya adalah yatamanna mithla hali, seseorang berangan-angan, berkeinginan agar menjadi semisal dengan keadaannya. Apabila orang yang dia iri tersebut, yang dia ghibtai tersebut adalah seorang yang kaya, yang berharta dan rajin berinfak, rajin bersedekah, maka maknanya adalah dia berangan-angan agar ia keadaannya seperti keadaan dirinya, seorang yang kaya, yang berharta dan berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Min ghairi ay yatamanna zawala ni'matillahi anhu, tanpa adanya keinginan, harapan agar nikmat Allah Azza wa Jalla hilang darinya. Inilah yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang ditafsirkan oleh mereka para ulama dengan makna hasad ghibtah, bukan makna hasad dengan definisi hasad yang datang hadisnya dalam konteks celaan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. La tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melarang kita seorang muslim untuk memiliki sifat hasad. Bahkan di dalam hadis yang lain Rasul menyebutkan, iyyakum wal hasad fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Hati-hatilah kalian dari sifat hasad, karena sesungguhnya sifat hasad akan bisa memakan amalan-amalan kebaikan sebagaimana api itu akan memakan kayu bakar yang kering. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini makna hasad yang dengan definisi seseorang berkeinginan agar ia mendapatkan sesuatu yang dimiliki oleh orang tersebut, disertai dengan adanya keinginan agar nikmat itu hilang darinya. Nah, itu makna hasad yang dicela di dalam al-Islam. Seperti seseorang dia hasad kepada si kaya karena hartanya, dia hasad. Maka di samping dia ingin berharta sebagaimana si kaya tersebut, dari sisi yang lain dia berharap agar orang yang kaya yang dia hasadi menjadi seorang yang miskin, yang banyak kerugiannya sehingga kekayaannya akan sirna, akan hilang darinya. Sehingga sang hasad, seorang yang hasad ketika orang yang dihasadinya celaka, sengsara, bahagia dia. Seorang yang hasad ketika melihat seorang yang dihasadinya semakin mendapatkan nikmat, akan semakin iri, akan semakin sakit dia. Ini hasad yang tercela. Adapun ghibtah itu tidak demikian. Ghibtah sekedar motivasi seseorang memiliki amalan-amalan yang dia iri tersebut. Seperti seorang yang kaya yang bersedekah, maka dia iri. Bagaimana kalau semisal dia berharta, sehingga dengan hartanya dia sedekahkan sebagaimana si fulan, tanpa sekali lagi adanya keinginan nikmat tersebut hilang darinya. Inilah makna al-ghibtah yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-muhim di dalam hadis ini al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan tidak boleh bagi seorang muslim pun siapapun mereka untuk memiliki rasa hasad yakni ghibtah kepada siapapun. Naam illa fi wahidatin min hatainil khoslatain, kecuali pada salah satu dari kedua perangai tersebut. Seorang yang iri kepada sang kaya yang bersedekah berinfak, seorang yang dia iri kepada seorang yang alim yang berilmu beramal dan mengajarkan ilmunya, ini rasa iri yang dibolehkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hiya al-ihsanu ila an-nasi bi'ilmihi aw malihi, yaitu keadaan seseorang yang kita dianjurkan untuk memiliki rasa ghibtah, rasa iri kepada mereka. Yang pertama adalah seseorang yang berbuat baik kepada manusia dengan ilmunya, dengan dia ajarkan, dengan dia dakwahkan, dengan dia memberikan bimbingan-bimbingan, nasihat-nasihat, dia iri. Ini rasa iri yang dianjurkan masuk di dalam hadis yang tadi disebutkan oleh al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, la hasada illa fitnatain. Ataukah yang kedua, au malihi, seseorang yang berbuat baik kepada manusia dengan hartanya. Dia bekerja tujuannya untuk berinfak. Dia mencari harta tujuannya di samping menghidupi keluarganya adalah untuk bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wa ma 'ada hadaini fala yanbaghi ghibtatuhu wa la tamanni mithlihi mithli halihi. Selain dari kedua perkara yang disebutkan di dalam hadis ini, maka tidak boleh atau tidak selayaknya bagi seorang muslim untuk memiliki rasa ghibtah, rasa iri. Wala tamanni mithli halihi, tidak pula dibolehkan baginya untuk berangan-angan keadaan dirinya semisal dengan orang tersebut. Nah, punya harta, akhirnya dia bisa makan dengan makanan yang banyak. Nah, tujuannya dia ingin berharta agar bisa makan sebagaimana makanan yang dia makan. Ini tidak boleh. Orang yang menghafal Al-Quran tapi ternyata dia pamer, dia pamer, bukan diamalkan, bukan kemudian akhirnya dia semakin dekat dengan Allah Azza wa Jalla dengan ilmunya, ini juga tidak dibolehkan. Rasul hanya membolehkan kita memiliki sifat ghibtah, sifat hasad pada dua perkara yang tadi disebutkan dalam urusan harta yang dihabiskan dalam perkara kebenaran. Yang kedua dalam urusan ilmu yang diajarkan untuk manusia, didakwahkan untuk manusia. Naam. Ini ghibtah yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam, selainnya tidak dibolehkan. Selainnya tidak dibolehkan. Liqillati manfaatin nasi bihi, karena sedikitnya manfaat manusia padanya. Sehingga dari sisi yang ke-35 ini dijadikan dalil oleh Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah yang menjelaskan tentang keutamaan al-ilm. Ilmu adalah perkara yang kita dianjurkan untuk memiliki rasa ghibtah, Ini menunjukkan padanya ada keutamaan, padanya ada kemuliaan, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan seorang Muslim untuk memiliki rasa iri kepada sang alim. Naam. Al-wajhu sadis wa thalathun, sisi yang ke-36. Disebutkan oleh Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah pada sisi yang ke-36 ini, fadlul alimi 'alal 'abid. Keutamaan seorang yang alim dibandingkan seorang abid, ahli ibadah. Yang satu berilmu, yang satu abid, ahli ibadah. Walaupun masing-masing dari keduanya punya kemuliaan, yang satu sibuk dengan ilmunya, dia amalkan, dia dakwahkan. Yang kedua, sang abid, ahli ibadah, sibuk dengan ibadahnya. Siang malam dia beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Namun ternyata pada dua orang yang dari satu sisi memiliki kemuliaan dan keutamaan, namun ternyata ada yang lebih utama, lebih afdal dibandingkan yang satunya, yaitu sang alim ternyata lebih utama, lebih afdal dibandingkan sang abid. Naam. Ini menunjukkan ma'asyarul ikhwar rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, apabila seorang alim itu lebih afdal dibandingkan sang abid, ahli ibadah, maka yang dianjurkan untuk seorang muslim, ia tersibukkan dengannya, ia berupaya untuk kemudian meniti jalannya, adalah jalan yang ditempuh oleh mereka para ulama, agar dia menjadi sosok alim rabbani. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Qala Tirmidzi rahimahullah, berkata Imam Tirmidzi rahimahullah, haddatsana Muhammad ibn Abdul A'la. Qala haddatsana Salama ibn Raja, qala haddatsana Al-Walid ibn Jamil, qala haddatsana Al-Qasim an Abi Umama Al-Bahili radhiyallahu ta'ala anhu. Sehingga beliau menyebutkan sanad dari Al-Imam Tirmidzi rahimahullah hingga sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mulia yang bernama Abu Umama Al-Bahili radhiyallahu taala anhu. Diceritakan oleh Abu Umama Al-Bahili, dzukira li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rajulan. Ada yang menyebutkan di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam dua orang. Ahaduhuma 'alim, dari kedua orang tersebut salah satu dari keduanya adalah seorang yang alim, yang berilmu. Wal akharu 'abid, adapun yang kedua adalah seorang ahli ibadah. Sehingga orang ini menyebutkan di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam dua orang tersebut, sosok alim dan sosok abid, ahli ibadah. Faqala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fadlul 'alimi 'alal 'abidi kafadli 'ala adnakum. Keutamaan seorang yang alim dibandingkan sang abid adalah seperti keutamaanku di atas orang yang paling rendah di antara kalian, kaum muslimin. Tentu kita faham seorang ketika masuk Islam, mereka, tingkatan-tingkatan mereka bertingkat-tingkat berbeda-beda. Ada yang tinggi, ada yang paling tinggi, ada yang rendah, ada yang paling rendah. Karena memang demikian, iman bertingkat-tingkat, bersemi di hati seorang mukmin, yang dengan berbedanya tingkatan-tingkatan mereka akan berbeda pula kedudukan mereka di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah sosok yang paling mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Bahkan sebaik-baik rasul adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebaik-baik rasul adalah beliau. Umat yang terbaik dari umat-umat yang Allah Azza wa Jalla utus di tengah-tengah mereka seorang nabi, seorang rasul, adalah umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam umat Islam, umat yang terbaiknya di sisi Allah azza wa jalla. Sebagaimana rasul mereka Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam adalah rasul terbaik, bahkan manusia terbaik di sisi Allah azza wa jalla, umat beliau adalah umat yang terbaik di sisi Allah tabaraka wa taala. Ini menunjukkan apabila rasul menyamakan seorang yang alim sebagaimana dirinya dari sisi keutamaannya dibandingkan orang yang terendah di tengah-tengah umat Islam, maka menunjukkan perbedaan antara keduanya demikian jauh, antara timur dengan barat, ya kan, sangat berbeda jauh keutamaan rasul dengan keutamaan seorang muslim yang paling rendah kedudukannya di sisi Allah azza wa jalla. Nah, ini menunjukkan bahwasanya sang alim itu ternyata lebih afdal, lebih tinggi derajatnya dan lebih mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga disebutkan di dalam ayat yang mulia Allah ta'ala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajatin. Allah azza wa jalla mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan yang berilmu beberapa derajat, darajatin, beberapa derajat. Menunjukkan kapan seorang mukmin dia memiliki iman dan memiliki ilmu, maka diangkat derajatnya demikian tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Menunjukkan tingginya derajat sang alim, Allah azza wa jalla letakkan persaksian mereka para ulama bersama dengan persaksian para malaikat-malaikat Allah subhanahu wa ta'ala, yang Allah gandengkan persaksian mereka dengan persaksian dirinya azza wa jalla, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilm. Ini menunjukkan demikian tingginya derajat para ulama di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma qala Rasulullah, kemudian bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ardi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat-malaikatnya, bahkan seluruh penghuni langit-langit dan bumi, hatta namlata fi juhriha, hingga semut-semut yang ada di rumah-rumahnya, di lubang-lubangnya, wa hatal huta fi bahrihi, bahkan hingga ikan-ikan yang ada di lautan, seluruh makhluk-makhluk Allah baik di langit atau di bumi, bahkan serangga-serangga, semut-semut, bahkan ikan-ikan yang ada di lautan dengan sekian banyak jenis ragamnya dan banyaknya jumlahnya. Nabi menyebutkan, la yusalluna ala muallimin nasil khairat. Mereka mengucapkan salawat kepada orang-orang yang mengajarkan manusia perkara-perkara kebaikan. Makna salawat makhluk kepada makhluk yang lain maksudnya adalah addu'a, mendoakan kebaikan untuk orang tersebut. Sehingga di dalam hadis ini Rasul menyebutkan para malaikat, makhluk-makhluk Allah Azza wa Jalla yang ada di bumi, bahkan di lautan, di langit-langit, seluruhnya bersolawat kepada sang alim, menunjukkan mereka seluruhnya mendoakan kebaikan untuk sang alim. Ini tentu keutamaan yang demikian besar. Dengan seseorang berilmu akan didoakan oleh seluruh makhluk Allah yang ada di langit dari kalangan malaikat, yang ada di bumi dari kalangan seluruh makhluk-makhluk Allah azza wa jalla, serangganya, bahkan ikan-ikannya. Mereka mendoakan kebaikan untuk seseorang yang mengajarkan ilmu kebaikan untuk manusia. Ini menunjukkan sekali lagi ma'asyaral ikhwa rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, demikian besar ternyata derajat sang alim di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga seorang yang beribadah, yang siang malam dia sibuk dengan ibadahnya, tidak seberapa keutamaannya di sisi sang alim. Bila ternyata demikian, menunjukkan kepada kita ketika seorang talibul ilm, dia tersibukkan dengan ilmunya, ia pelajari ilmunya, dia buka catatannya, dia hafal ilmunya, dia memurajaah, dan yang semisalnya dan yang seterusnya, maka apa yang dia tersibukkan dengannya jauh lebih afdal, lebih besar pahalanya di sisi Allah Azza wa Jal dibandingkan seseorang yang tersibukkan dengan sholat, tersibukkan dengan beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dengan berbagai macam jenis ibadah. Ini menunjukkan ilmu adalah seafdal-afdal amalan, sebesar-besar pahala di sisi Allah Azza wa Jalla dari amalan-amalan yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka demikian berbahagianya keadaan seorang yang dia masih memiliki waktu dari sekian waktu-waktunya untuk mau tersibukkan dengan ilmu. Dia menghadiri majelisul ilm, dia dengarkan ilmu. Di waktu luangnya dia setel mungkin kaset ataukah mungkin mendengarkan ceramah ataukah audio, dia dengarkan ilmu. Dia buka kitab-kitab ilmu dan dijadikan sebagai perpustakaan rumahnya. Ini seluruhnya adalah kebaikan di atas kebaikan. Dia akan mendapatkan pahala yang besar, ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam. Disebutkan oleh Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah di dalam salah satu perkataannya, "Law kana al-ilm lahu suratun wa syaklun." Apabila sekiranya ilmu tersebut dia memiliki wujud, memiliki bentuk. Namanya amalan itu kan tidak ada bentuknya, ya kan? Salat itu enggak berbentuk. Puasa enggak berbentuk. Ya kan, membaca Al-Quran juga enggak berbentuk, kita tidak bisa melihatnya, tidak bisa melihat seperti apa sifat-sifatnya, bentuknya. Namun Al-Imam Ibn Al-Qayyim menyebutkan kalau semisal ilmu itu Allah jadikan memiliki bentuk sehingga kita bisa melihat, memiliki jasad sehingga kita bisa memperhatikannya, maka beliau rahimahullah menyebutkan lakana a'zama suratin ala wajhil ardi. Maka niscaya ilmu tersebut akan berbentuk dengan bentuk yang paling besar di permukaan bumi ini. Tidak ada yang lebih besar dibandingkan ilmu. Amalan sholat kalah bentuknya dengan ilmu. Amalan puasa kalah bentuknya dengan ilmu. Ternyata ilmu jauh lebih besar. Amalan berinfak juga demikian, kalah dengan ilmu. Ternyata ilmu jauh lebih besar dibandingkan seluruh amalan-amalan yang Allah Azza wa Jalla syariatkan. Nah, ini menunjukkan demikian besarnya keutamaan yang ada pada ilmu tersebut. Bahkan beliau menyebutkan wa ajla minasyams, bahkan akan memiliki cahaya yang terang dibandingkan terangnya matahari. Akan memiliki cahaya yang terang dibandingkan terangnya matahari. Ini menunjukkan demikian besarnya keutamaan al-ilm di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala Tirmidzi, berkata Imam Tirmidzi rahimahullah, "Hadza haditsun hasanun gharibun." Ini adalah hadis yang hasan lagi gharib, yaitu hadis yang beliau menyebutkan dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu. Walaupun di dalam hadis ini memiliki kecacatan dilihat dari sisi sanadnya sehingga dihukumi sebagai hadis yang dhaif, namun hadis ini memiliki beberapa jalur-jalur riwayat yang lain sehingga saling menguatkan antara sebagiannya dengan sebagian yang lain. Kemudian disebutkan oleh beliau rahimahullah, "Sami'tu Abu Ammar Al-Husain ibni Huraiz Al-Khuza'i qala, Sami'tul Fudail bin Iyad yaqul, saya mendengarkan Fudail bin Iyad, beliau mengatakan, alimun amilun muallimun yud'a kabiran fi malakutis samawat. Kata Fudail bin Iyad rahimahullah, alim, seorang yang berilmu, amil, seorang yang mengamalkan ilmu, muallim, lagi mengajarkan ilmu. Sehingga sosok alim yang dipuji di dalam hadis ini adalah yang berilmu, yang mengamalkan ilmu dan mengajarkan ilmu, mendakwahkan ilmu. Yud'a kabiran, kata Fudail bin Iyad rahimahullah, maka sosok seorang yang alim yang beramal dan mengajarkan ilmunya akan dipanggil sebagai sosok yang mulia kedudukannya di seluruh makhluk-makhluk Allah Azza wa Jalla yang ada di langit-langit dunia. Artinya malaikat akan memuliakannya. Malaikat-malaikat Allah Azza wa Jalla akan menghormatinya menjadi sosok yang mulia, yang azim, yang agung di sisi para malaikat-malaikat Allah tabarak wa ta'ala. Apabila di sisi para malaikat Allah seorang yang alim memiliki kemuliaan, memiliki derajat yang tinggi, menunjukkan pada sosok yang alim ini terdapat amalan yang afdal, yang mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena malaikat memuliakan mereka orang-orang yang mulia kedudukannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadha marwiyun 'ani sahabah, dan ini juga diriwayatkan dari sahabat Rasul. Qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas, ulama'u hadhil ummati rajulan, ulama'nya umat ini ada dua orang, kata Ibnu Abbas. Farajulun atahu Allahu ilman, yang pertama seseorang yang Allah Azza wa Jalla berikan kepadanya ilmu. Fabadalahu linnas, maka dia dakwahkan ilmu ini di tengah-tengah manusia. Dia ajarkan ilmunya untuk manusia. Walam yakhudh alaihi safadan, dia tidak mengambil dari ilmu yang didakwahkan harta-harta dunia. Walam yashtari bihi tsamanan, tidak menjual ilmunya tersebut dengan harga. Ulaika yusalli alaihim tayrus sama wa hitanul bahri wa dawabul ardi wal kiramul katibun. Mereka-mereka inilah orang-orang yang burung-burung yang terbang di angkasa akan bersolawat untuknya. Ikan-ikan yang ada di lautan juga demikian. Seluruh dawabul ardi, binatang-binatang yang ada di bumi ini akan bersolawat pula untuknya. Wal kiramul katibun, dan malaikat-malaikat Allah Azza wa Jalla yang mencatat amalan-amalan manusia akan mendoakan kebaikan untuknya. Wa rajulun atahu Allahu ilman, adapun yang kedua adalah seorang yang Allah berikan untuknya ilmu. Fa dhanna bihi ma'an ibadihi, dia bersikap bakhil ketika mendakwahkan ilmunya untuk hamba-hamba Allah Azza wa Jalla. Wa akhadha bihi safadan, dia mengambil dari ilmu yang dia dakwahkan harta-harta dunia. Wa ashtara bihi thamanan, dia menjual ilmunya dengan harga. Fadzalika ya'ti yaumal qiyamah muljaman bilijamin min nar, maka orang ini akan datang di hari kiamat dalam keadaan akan dilalap oleh api neraka jahannam wal iyadz billah. Sehingga sosok alim yang mulia, yang afdal, adalah sosok alim yang disifati dengan sifat amilun muallim oleh Fudail bin Iyad rahimahullah, dan dengan sifat-sifat keikhlasan yang disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Wa zakara Ibnu Abdul Barr marfu'an wa fihi wa fi raf'ihi an-nazar, dan Ibnu Abdul Barr rahimahullah menyebutkan riwayat Ibnu Abbas ini marfu' sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan riwayat yang marfu padanya ada kelemahannya, sehingga yang sahih adalah perkataan Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Wa qawluhu, demikian pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan tentang keutamaan sang alim. Inna allaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ardi yusalluna ala muallimin nasil khaira. Di dalam hadis Abu Umama Al-Bahiri, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, sesungguhnya Allah, para malaikat-malaikatnya, seluruh makhluk yang ada di langit-langit dan bumi, mereka bersalawat kepada seorang yang mengajarkan kebaikan untuk manusia. Disebutkan oleh Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, lamma kana ta'limuhu linnasil khair sababan linajatihim wa sa'adatihim wa zakati nufusihim jazahullahu min jinsi amalihi bi an ja'ala 'alaihi min salatihi wa salati malaikatihi wa ahli al-ard ma yakunu sababan linajatihi wa sa'adatihi wa falahihi. Kata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, ketika dia mengajarkan untuk manusia perkara-perkara kebaikan sebagai sebab selamatnya manusia dari lembah-lembah kesesatan kebinasaan, dan sebab ilmu yang diajarkan, manusia akan mendapatkan kebahagiaan, akan bersih jiwa-jiwa mereka, maka Allah Azza wa Jalla memberikan balasan kepada sang alim sejenis dengan apa yang dia amalkan, di mana Allah Azza wa Jalla menjadikan atasnya doa-doa kebaikan darinya dan dari para malaikat-malaikatnya dan seluruh makhluk-makhluk yang ada di bumi ini. Ma yakunu sababan linajatihi, sehingga dengan doa-doa mereka seluruhnya adalah sebagai sebab keselamatan dirinya dan kebahagiaannya dan keberuntungannya, kata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Sehingga beliau menyebutkan sebab musabab kenapa di dalam hadis ini Nabi SAW menyebutkan Allah akan bersalawat mendoakan, Allah Azza wa Jalla akan bersalawat kepada sang alim, para malaikatnya juga demikian, bahkan seluruh makhluk Allah yang ada di bumi, yang ada di lautan juga bersolawat kepada sang alim, disebabkan karena sang alim ketika mengajarkan ilmunya maka banyak manusia akan mendapatkan hidayah, akan mendapatkan keselamatan, akan mendapatkan keberuntungan, akan mendapatkan kebersihan jiwa-jiwa mereka, sehingga Allah memberikan balasan yang semisal dengan apa yang mereka amalkan, di mana Allah jadikan sebab solawatnya makhluk-makhluk Allah sebagai keselamatan dan kebahagiaan dan keberuntungan dirinya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Terakhir kita sebutkan, wa aydan fa inna muallimin mualliman nasil khaira, kata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, dan juga seseorang yang mengajarkan kebaikan untuk manusia, lamma kana mudhiran li dinir rabbi wa ahkamihi, ketika dia menampakkan agama Allah dan hukum-hukumnya, mu'arrifan lahum bi asma'ihi wa sifatihi, mengajarkan mereka nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, ja'alallahu min salatihi wa salati ahli samawatihi alaihi, Allah jadikan salawatnya untuknya dan salawatnya penduduk langit dunia untuk sang alim tersebut. Ma yakunu tanwihan bihi, yang dengannya akhirnya mengangkat derajatnya, wa tashrifan lahu, dan kemuliaan untuknya, wa izharan lis-sana'i 'alaihi baina ahli sama'i wal ardi, dan untuk menampakkan pujian Allah kepada sang hamba ini di antara penduduk langit dunia dan penduduk yang ada di muka bumi ini, kata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah. Sehingga inilah dua alasan kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sang alim akan mendapatkan salawat Allah, akan pula mendapatkan salawatnya malaikat Allah Azza wa Jalla dan salawatnya seluruh makhluk-makhluk Allah yang ada di daratan dan di lautan, adalah dua sebab yang diutarakan oleh al-imam Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Tayyib, Allahu a'lamu bishawab. Ini sedikit yang bisa saya sampaikan di pembahasan pada malam hari ini. Adapun al-wajhus sabi'u thalathun, sisi yang ke-70 atau ke-37 insyaAllah kita akan bacakan pada pembahasan yang setelahnya biiznillahi ta'ala. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa tafaddalu hafizakumullah.